mata dan cinta tak bisa dipaksakan. Persahabatan dan cinta tak bisa dihindarkan. Terhapus penghilang, terkumpus dan lenyap, kembali ke titik awal. Beriram meradang, semua tertinggal, kembali ke titik awal. Berubah senyuman, dekaplah getirmu, berpegang pada sahabat. Saat kau terburu dan saat teguh, sahabat teman terbaik. Persahabatan cinta tak bisa dipaksakan. Persahabatan dan cinta tak bisa dihindarkan. Ramai nada kepedihan dari kata dalam hidupmu. Berpegang pada sahabat.